Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, ikhwah fillah yang semoga Allah muliakan. Kita lanjutkan kembali masih dalam bab fikih ibadah. Insyaallah hari ini kita akan membahas bab tentang al-jamaah, yaitu salat berjamaah. Baik, kita langsung saja melihat slide-nya. Baik, al-jamaah. Ini al-jamaah adalah maksudnya salat jamaah, salat berjamaah ya, salat berjamaah. Jadi ada ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan salat berjamaah. Baik. Sebelumnya yang pertama di sini ada al-jama'atu wajibatun 'alal rijal. Berjamaah itu, salat berjamaah itu wajibah, wajib. 'Alal rijal bagi laki-laki. Nah, jadi menurut Hanabilah ya, menurut Hanabilah ini salat berjamaah adalah hukumnya wajib ya. Ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tentang salat apa? Khauf, salat khauf. Jadi salat khauf ini Allah Subhanahu wa taala ya firmankan dalam surah An-Nisa ayat 102. An-Nisa itu surat keempat ya, ayat 102. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat itu menegaskan bahwa Allah memerintahkan ya dua kelompok kaum muslimin ya. Satu kelompok mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang satu menunggu. Nah, nanti kelompok yang lain mengikuti lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dua kelompok ini walaupun dalam keadaan takut, dalam keadaan perang, tetap berjamaah. Nah, ini apa nama itu? Dalam surah An-Nisa ayat 102, silakan nanti dilihat ya, ayat 102. Ini tentang salat khauf. Nah, di sana ada perintah berjamaah. Artinya berarti maka hukumnya adalah fardu ain bagi seluruh orang yang ada di barisan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Seluruhnya adalah dalam keadaan wajib berjamaah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya tidak, maka yang belakang gugur nanti setelah Nabi SAW, maka boleh masing-masing. Ini tidak seluruhnya harus berjamaah. Demikian. Nah, maka khafilah ini yang pertama. Adapun yang lainnya ya, tentang sunnah ya, bahwasanya di dalam hadis sallallahu alaihi wasallam Nabi ingin memerintahkannya kepada orang-orang untuk mengumpulkan kayu bakar dan memerintahkan salah seorang di antara mereka untuk mengimami. Nah, sementara Nabi akan menyalakan kayu bakar itu dan membakar rumah orang atau laki-laki yang tidak mau berjamaah itu ya, saking apa syadidnya Nabi SAW menegaskan agar seluruh laki-laki itu sholat berjamaah di mana, di masjidnya. Nah, kemudian ada juga orang yang buta kan begitu ya, orang yang buta kepada Nabi SAW datang ya, meminta keringanan, tidak ada yang menuntunnya. Kemudian ada lagi dalam riwayat lain bahwasanya banyak binatang buas, maka Nabi memberikan rukhsah. Tapi ketika akan pergi ya, beliau memanggil orang yang buta tadi ya. Maka Nabi SAW bertanya, apakah engkau mendengar an-nida, hal tasma an-nida, apakah engkau mendengar azan ya, panggilan? Maka kata orang yang buta itu, na'am, ya saya mendengar. Maka kata Nabi SAW, fa'ajib, maka ajib, penuhilah, maksudnya datanglah memenuhi panggilan azan tersebut ya. Masya Allah, ini maka ulama Hanabilah mengatakan hukumnya adalah apa? Wajib ya. Adapun Syafi'iyah mengatakan wajib, tapi bukan wajib ain, tapi wajib kifayah. Timur ulama kebanyakan mengatakan bahwa sunnah muakkadah seperti Malikiyah, kemudian Hanafiyah, dan sebagian Syafi'iyah mengatakan bahwa hukumnya sunnah muakkadah ya. Kan tetapi Imam Syafi'i sendiri mengatakan wajib, tapi wajibnya wajib apa? Kifayah, wajib fardu kifayah ya, wallahu alam. Tapi Hanabilah mengatakan wajib ain, demikian. Kemudian, nah ini yang berkaitan dengan jamaah, nanti ada imam, ini ada imam ya, imam. Nanti ada makmum, ada i'timam. I'timam itu ada perbuatannya, perbuatan bermakmumnya. Nah, nanti insyaallah dibahas. Tip. Nah, perkara tentang imam ini ada beberapa syarat, syurutuhu, syarat-syaratnya. Jadi syarat-syarat apa? Jadi imam. Seorang jadi imam memiliki beberapa syarat. Yang pertama, muslim. Dia harus muslim. Tidak sah orang yang kafir. Ya, jangankan kafir. orang yang tidak berhadas saja tidak sah, apalagi orang yang kafir, begitu ya. Baik, yang kedua adil. Adil itu adil, maksudnya adil itu lawan katanya adalah fasik. Orang fasik itu yang ahli maksiat, ahli durhaka. Misalnya dia pezina, begitu ya, yang sudah terkenal dia itu sebagai pezina, atau pemabuk, dia itu terkenal dengan pemabuk, pembunuh. Dia terkenal dengan orang yang sering membunuh. Nah, maka orang fasik demikian tidak sah menjadi imam. Demikian menurut Hanabilah, ya. Kemudian yang ketiga, aqil, berakal. Nah, ini berakal. Berarti lawan katanya adalah majnun. Majnun adalah gila. Nah, maka orang gila tidak sah menjadi imam. Demikian. Kemudian balig fil fard. Nah, yang keempat adalah balig fil fard. Fil fard ini dalam sholat fardu. Jadi dalam sholat fardu Hanabilah mengatakan harus balig. Adapun dalam sholat sunnah maka boleh tamyiz. Ya, misalnya dalam sholat taraweh, dalam sholat Eid misalnya, demikian. Nah, maka hukumnya adalah boleh diimami oleh anak kecil yang tamyiz. Adapun di dalam sholat fardu maka harus balig. Maka harus apa? Balig. Ini menurut Hanabilah. Kan tetapi sebagian ulama yang lain yang mengatakan bahwa yang disyaratkan adalah tamyiz. Apa? Tamyiz. Tamyiz. Kenapa ya? Karena ada sebuah hadis ya, Amr bin Salamah. Amr bin Salamah. Nah, beliau ya, ayahnya dan kaumnya menghadap kepada Nabi SAW, siapakah di antara kami begitu yang harus menjadi imam begitu. Maka kata Nabi, yang paling pandai dalam membaca Al-Quran, paling hafal banyak hafalannya. Maka tidak ada yang hafal banyak hafalannya kecuali Amr bin Salamah. Sementara beliau usianya 7 atau 8 tahun. Akan tetapi dia menjadi imam dari kaum beliau, begitu ya. Maka di sini ada ulama yang mengatakan syarat menjadi imam adalah tamyiz, tidak harus balig. Tapi di dalam mazhab, ya, di dalam mazhab Hambali harus balig dalam bab sholat wajib, sholat fardu. Adapun sholat sunnah maka boleh tamyiz. Demikian ya. Selanjutnya adalah syarat yang lainnya, muhakkik lil arkan wa syurut. Muhakkik, memenuhi rukun-rukun wa syurut dan syarat-syarat sholat. Maksudnya rukun-rukun, dia mampu untuk ruku misalnya, yang rukun sujud ya, iktidal dan lain sebagainya, baca Al-Fatihah, pokoknya setiap rukun dia wajib menunaikannya, wajib memenuhinya. Ini syarat menjadi imam. Maka menurut mazhab tidak sah orang yang ajiz, orang yang lemah, yang tidak mampu untuk ruku dan sujud menjadi imam. Misalnya imamnya duduk begitu ya, kemudian si makmum berdiri. Nah, maka tidak sah sholat seperti ini jikalau dia tidak mampu ruku dan sujud, atau tidak bisa menunaikan, melakukan atau memenuhi rukun-rukun. Kecuali kecuali imam ini adalah imam rawatib. Imam apa? Rawatib. Imam rawatib itu imam yang tetap di satu masjid begitu ya. Dia saja terus jadi imam. Nah, ini imam rawatib. Demikian. Nah, kemudian dia sakit, imam ini sakit. Tapi sakitnya ada harapan untuk sembuh. Misalnya sakit apa keseleo, atau misalnya jatuh sehingga dia tidak bisa berdiri, begitu demikian. Maka apa yang bolehkah makmum mengimami apa bermakmum kepada orang yang duduk? Maka kalau imamnya rotib dan sakitnya mampu atau akan apa ada celah untuk sembuh, maka boleh untuk mengikuti imamnya. Nah, ketika imam ini misalnya ya dia mampu berdiri dulu misalnya dalam takbiratul ihram Allahu akbar. Nah, kemudian duduk, nah, maka makmum seluruhnya dalam keadaan berdiri. Adapun jika imam seluruh apa dari awal takbiratul ihram beliau itu duduk ya, maka makmum pun seluruhnya duduk demikiannya. Tapi kalau berdiri dahulu ya imam ini, maka seluruhnya berdiri. Ini jika imamnya ratib, imamnya yang tetap. Adapun kalau imam yang tidak tetap ya, jika dia tidak bisa berdiri tidak boleh jadi imam ya, dan tidak sah salatnya. Demikian menurut Hanabilah, muhakkik lil arkan wa syurut. Demikian dia juga harus memenuhi syarat-syarat salat ya. Demikian contohnya misalnya dia bersuci ya, tidak sah orang yang bermakmum kepada imam yang berhadas. Misalnya dia belum bersuci ya, kemudian dia jadi imam, maka tidak sah orang yang menjadi makmum kepadanya. Demikian ya. Jadi muhakkik lil arkan wa syurut, memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat. Kemudian yang selanjutnya, zakar fil imamati zukur, adalah laki-laki fi imamati dzukur, dalam mengimami laki-laki. Jadi kalau ada laki-laki ya, maka imamnya pun harus laki-laki. Tapi kalau seluruhnya perempuan ya, maka boleh perempuan jadi imam. Ya, demikian. Ini yang keberapa? Ke-6 dan yang terakhir ya. Nah, kemudian selanjutnya at-taqdim. At-taqdim ini apa? Yang diutamakan, atau yang didahulukan. Nah, siapa yang didahulukan untuk menjadi imam? Siapakah yang didahulukan? Nah, taib. Yang pertama adalah sahibul bait, yaitu tuan rumah. Sahib itu yang memiliki ya, yang memiliki rumah. Nah, maksudnya itu ya ahli kampung tersebut. Kalau misalnya di rumah berarti ahli rumah tersebut. Ya, maka sahibul bait, ahli masjid di kampungnya begitu. Jadi sahibul bait ini yang paling utama, yang paling awal untuk menjadi imam adalah sahibul bait ya. Jadi ahli kampungnya, bukan orang asing, bukan pendatang demikian, tapi sahibul bait ini yang utama. Kemudian yang kedua imamul masjid. Nah, ini imam rotib. Jadi kalau sudah ada ditentukan salah satu imam, maka dialah yang berhak untuk menjadi imam selanjutnya, seterusnya begini, demikian. Ini namanya imamul masjid atau imam rotib. Imam apa? Rotib, imam yang telah tetap ya, demikian menjadi seorang imam demikian. Kemudian al-aqra. Nah, al-aqra ini adalah orang yang paling pandai dalam membaca. Nah, pandai dalam membaca. Jadi apa kata Nabi SAW, ya ummul qawm aqra'uhum likitabillah. Bahwasanya seorang yang apa jadi imam bagi kaum, bagi satu kaum, adalah orang yang aqra'uhum, yang paling pandai dalam membaca likitabillah Al-Qur'anul Karim. Jadi yang dimaksud dengan aqra' adalah ajwad. Ajwad itu yang paling bagus dalam bacaannya. Hak-hak hurufnya terpenuhi demikian. Makharijul hurufnya baik, panjang pendeknya bagus dan lain sebagainya. Maka dia yang paling bagus dalam bacaannya, maka dia yang paling berhak untuk menjadi imam demikian. Nah, jikalau sama bacaannya bagus dua-duanya ya, maka yang mana yang paling dipilih adalah al-mahfuz, aksaruhum hifdzan. Yang paling banyak apa hafalan ya, paling banyak apa hafalannya. Jadi kalau misalnya ada orang yang 10 juz, ada yang 1 juz, apa yang 1 juz ini lebih baik bagus bacaannya, maka yang 1 juz ini yang jadi imam. Demikian. Tapi kalau misalnya sama bacaannya, maka diutamakan adalah orang yang hafal 10 juz ya, yang paling banyak hafalannya. Demikian ya. Kemudian selanjutnya adalah al-afqah. Al-afqah adalah orang yang paling faqih, yang faqih. Faqih itu orang yang faham dalam bab agama, dalam bab sunnah ya, dalam bab hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jikalau bacaan Qur'annya sama, hafalannya sama, maka dia, siapa yang lebih diutamakan adalah orang yang faqih, orang yang faham tentang hukum-hukum Al-Qur'an, hukum-hukum As-Sunnah, hukum-hukum Al-Islam, syariat-syariat Al-Islam, ahli fikih dan lain sebagainya. Ini yang keempat. Demikian. Kemudian yang kelima, al-asan. Asan itu asan apa? Akbaru sinnan, yang paling tua, yang paling senior. Yang lebih tua, yang paling tua. Siapa di antara mereka? Misalnya bacaannya sama bagus, pemahamannya bagus gitu kan, sama-sama faqih, sama-sama syekh demikian. Nah, kemudian di antara mereka siapa yang paling tua? Demikian. Kalau misalnya ada yang lebih tua, maka dialah yang menjadi imam demikian ya. Kemudian selanjutnya adalah al-aqdam hijratan. Yang paling dahulu, al-aqdam itu yang paling awal, yang paling awal, yang paling dahulu. Hijrah, hijrahnya. Nah, misalnya Amerika ya, di Amerika negeri kafir ya, misalnya kita datang ke Amerika dalam rangka apa misalnya berobat atau berdakwah demikian. Nah, ketika kita datang ke Amerika, kemudian ada orang lagi yang datang ya selanjutnya, maka siapa yang jadi imam? Nah, yang pertama dia pergi ke tempat tersebut ya, yang paling awal hijrah ya. Baik, itu yang keberapa? Yang keenam. Yang ketujuh, man yakhtaruhu aljiran. Man adalah orang. Ini orang yang jadi imam itu orang yang yakhtaruhu aljiran, dipilih oleh, ini dipilih jiran. Jiran itu tetangga. Maksudnya tetangga di sini adalah ahlul hayy. Ahlul hayy. Ahli kampung. Jadi dipilih oleh penduduk kampung tersebut. Jadi kalau ada orang yang dipilih menjadi imam oleh penduduk kampung ini, dialah yang paling berhak jadi imam ya. Jadi kalau misalnya dia bacaannya paling bagus, kemudian pemahaman Quran sunnahnya, fikihnya bagus, dia kemudian apa nama tuh usianya lebih senior, kemudian yang paling awal tidak ada, nah, maka siapa yang dipilih dari oleh apa oleh penduduk kampung tersebut ya. Demikian untuk apa nama tuh bab tentang imam. Insyaallah nanti kita akan membahas ya selanjutnya adalah yang berkaitan dengan makmum ya insyaallah. Aqulu qouli hadza ya wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.